السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai 110, 111, 112, 113. Empat ayat beliau kumpulkan jadi satu. Wa may ya'mal su'an, mestinya ya'malu kan? Kenapa ya'mal disukun di sini? Karena syarat. Karena syarat. Ada syarat, pasti ada jawab. Mana jawabnya? Yastaghfir. Yajid. Mestinya yajidu, menjadi yajid karena disambung dengan Allah. Yajid Allaha, maka disambung menjadi yajidillaha. Apa maksud syarat dan jawab ini? Sebuah kepastian. Sebuah kepastian. Barang siapa yang beramal keburukan, pertama, au yadzlim. Yadzlim apa yadzlimu? Kan zolama yadzlimu kan? Nah, tapi tidak yadzlimu, tapi yadzlim, majzum. Kenapa? Ataf dengan ya'mal. Jadi di sini ada tiga: ya'mal, yadzlim, yastaghfir. Ya'mal, yadzlim, yastaghfir. Ini syaratnya. Beramal keburukan, mendolimi diri sendiri, apa bedanya? Apa bedanya? Ya'mal su'an lebih umum. Yadzlim nafsahu, tidak melaksanakan perintah Allah dan melanggar larangan Allah yang tidak ada hubungannya dengan hukukul adami. Tidak ada hubungannya dengan mencuri, membunuh, memukul orang, menendang orang, menipu. Tapi hubungannya dengan hak Allah. Tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, minum khamar, berzina. Ini hak Allah. Beda dengan mencuri, menipu, membunuh, menendang, memukul orang. Ini hak hukukul adami, hak anak Adam. Sudah lewat pembahasan ya, zalim dibagi menjadi zalim menjadi dibagi menjadi tiga. Ini salah satu kezaliman. Ya. Ini salah satu kezaliman. Yadzlim nafsahu. Ya. Zalim terhadap diri sendiri. Zalim terhadap orang lain tidak disebut di sini, berarti keluar dari ayat ini. zalim kepada orang lain, membunuh, memukul, menendang, menipu, mencuri, keluar dari ayat ini. Yang masuk dalam ayat ini, zalim terhadap dirinya sendiri. Tidak sholat, tidak puasa, tidak haji, minum khamar, dan seterusnya. Thumma yastaghfirillah. Ini yang ketiga. Syarat yang ketiga. Jadi pertama dia berbuat keburukan, mendolimi dirinya sendiri, kemudian dia beristighfar, dia mohon ampun kepada Allah. Apa yang terjadi? Apa jawabnya? Yajidillaha. Yajid Allaha. Yajidillaha. Pasti dia akan mendapati Allah, menemukan Allah, apa? Ghafuran, Rahiman, pengasih, penyayang, pemaaf, pengampun. Padahal yang dia lakukan cuman apa? Istighfar. Sementara dosa-dosa yang dia lakukan apa? Tidak terhingga di sini selain zalim terhadap orang lain. Bisa saja dia berzina ratusan kali. Bisa saja dia minum khamr ribuan kali. Bisa saja dia meninggalkan sholat selama 15 tahun. Bisa saja dia meninggalkan puasa selama puluhan tahun. Diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, dihapuskan dosanya oleh Allah. Cuman gara-gara istighfar. Luar biasa ini istighfar. Yastaghfirillah, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Maka meragukan Allah akan mengampuni sebuah sikap yang buruk, tercela. Allah tidak suka. Oleh karena itu pernah kita bahas waktu itu, Umar mengatakan, aku tidak tahu. Dulu waktu mereka bermaksiat itu buruk, apa justru sekarang lebih buruk? Aku enggak tahu. Saat apa? Saat mereka menangis, meratapi dirinya, terus bersedih, menangis, menyesali dosa-dosanya, seolah Allah tidak akan mengampuni. Terus menangis, terus bersedih. Umar melihat kelompok orang ini dan mengatakan, aku tidak tahu. Kapan mereka itu lebih buruk? Waktu mereka bermaksiat atau justru sekarang ini? Yang jelas dua-duanya buruk. Bermaksiat, biasanya orang bermaksiat tertawa-tawa. Biasanya orang bermaksiat sambil senang. Tidak ingat mati. Tidak ingat neraka, adab kubur. Jelas itu buruk sekali. Nah, sekarang mereka meratapi dosanya, menangis, bersedih, menganggap bahwa Allah tidak mungkin mengampuni dosa-dosanya. Ini juga buruk. Bahkan kata Umar tadi, saya tidak tahu. Barangkali sekarang lebih buruk dari dulu mereka itu. Yang jelas dua-duanya buruk. Maka tidak boleh bersuudzon kepada Allah, Allah tidak mungkin mengampuni dosa saya, Allah tidak mungkin menerima taubat saya. Ini suudzon, tidak boleh, haram. Wajib bagi kita berharap bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Adakah perkecualian? Tidak ada. La syirik? Enggak. Syirik tetap diampuni. Syirik tetap diampuni. Bagaimana dengan surah An-Nisa? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Apa maksud ayat itu? Kalau sudah mati, belum bertaubat, mati masih membawa dosa syirik, itu yang tidak akan diampuni. Adapun dia berbuat syirik, kemudian bertaubat, berhenti dari dosanya itu, dan memperbaiki diri, meninggalkan syiriknya, tentu akan diampuni. Paham ya? Jadi tidak ada perkecualian. Kecuali yang mendolimi orang lain, kan ada tiga kedoliman. Sudah lewat pembahasan, ya kan? Kedoliman yang akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, kedoliman yang tidak akan diampuni oleh Allah tadi barusan. Yang ketiga, kedoliman yang tidak dibiarkan oleh Allah. Allah tidak membiarkan kedzaliman itu. Ada hitungannya. Walaupun kedzaliman tersebut dilakukan oleh apa? Oleh kambing. Oleh singa. Oleh buaya. Oleh harimau, oleh kucing, oleh binatang. Tapi kedzaliman jenis ketiga ini Allah tidak akan biarkan. Sementara hewan tentu tidak sholat, tidak puasa, berzina segala macam, dibiarkan oleh Allah. Tapi zalim Allah tidak akan biarkan. Sampai kambing yang bertanduk, yang menzalimi kambing yang tidak bertanduk, Allah apakan? Allah biarkan? Tidak. Allah akan memberikan kesempatan kepada kambing yang tidak bertanduk, yang didolimi oleh kambing yang bertanduk, untuk membalas. Dan ini disaksikan oleh manusia, orang-orang kafir, menyaksikan kejadian ini. Hewan saling membalas. Ini menunjukkan Allah benci sekali terhadap kedzaliman. Maka walaupun hewan tetap dibalas, apalagi manusia. Setelah saling membalas itu, lalu Allah matikan seluruh hewan itu. Allah rubah mereka jadi debu, jadi tanah. Ini disaksikan oleh orang-orang kafir. Dan saat itulah orang-orang kafir berhayal. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, seandainya kami seperti mereka, Engkau jadikan kami ini debu, tanah. Alangkah bahagianya kami seandainya kami Engkau robak seperti mereka, menjadi debu, menjadi tanah. Lihat. Mana ada hari ini orang kafir yang berhayal menginginkan jadi debu, jadi tanah. Enggak ada kan? Kutukan itu. Nanti orang-orang kafir itu ingin sekali menjadi seperti tanah, seperti debu. Kenapa? Karena neraka sudah di depan mata, jahanam sudah di depan mata. Dan mereka sudah tahu bahwa sebentar lagi akan masuk ke sana, dimasukkan ke sana. Dan bukan setahun, dua tahun, seabad, dua abad. Tapi kekal selama-lamanya. Dan mereka sadar itu, mereka tahu. Kemudian 111. Wa may yaksib isman. Barang siapa yang mengusahakan satu dosa, minum khamar misalnya, tidak sholat misalnya, membunuh misalnya, fa inna ma yaksibu ala nafsih, maka sebetulnya dia sedang memudorotkan dirinya sendiri. Sekilas ingin mensejahterakan, membikin dirinya nikmat. Kalau saya tidak korupsi, saya tidak bisa beli mobil, maka tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa keluar kota bawa mobil sendiri, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Sekilas dia ingin mensejahterakan dirinya, membikin dirinya nikmat dengan korupsi itu. Itu kata akalnya, akal yang rusak, dirusak oleh syaitan. Nah, sementara kata Allah, barang siapa yang berbuat dosa, sesungguhnya dia sedang memudorotkan dirinya sendiri. Dosanya itu untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Ya. Kadang di dunia ini kita diberi pemandangan, yang dengan pemandangan itu, peristiwa itu, kita mestinya bisa mengambil pelajaran. Lihat sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu berada dalam kemewahan, kemegahan, namanya disanjung-sanjung, terhormat, terkenal, termasyhur. Hari ini mendekam di penjara, penuh dengan cacian makian. Ini kan mestinya kita jadikan pelajaran. Ini belum dengan dalil ya. Dan itu belum ada apa-apanya dibanding siksa neraka kelak yang sudah menunggu. Ya. Seorang mukmin itu begitu. Dari peristiwa demi peristiwa yang kita saksikan, mestinya kita bisa mengambil pelajaran. Wa kana Allahu 'aliman hakima. Di sini bukan ghafurur rahima lagi, tapi 'aliman hakima. Kalau di sini ghafurur rahima, kurang fasih ayat ini. Mustahil Allah tidak fasih ucapannya. Ini tepat sekali. Di sini 'aliman hakima. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat zalim, tapi yang kena imbasnya orang lain. Yang kena getahnya orang lain. Berapa banyak seperti itu? Maka ditutup ayat ini dengan aliman hakima. Allah Maha tahu. Sebetulnya yang korupsi siapa? Allah tahu. Yang membunuh fulan itu siapa? Allah Maha tahu. Yang bikin hancur negeri ini siapa? Allah tahu. Semuanya Allah tahu. Maka jangan merasa aman. Allah Maha tahu. Wa may yaksib khati'atan au isman. Barang siapa yang melakukan kesalahan atau dosa, thumma yarmi bihi bari'an. Ini dia, ini penjelasan selanjutnya. Ini mensyarahkan ayat sebelumnya. Dan begitulah ayat Al-Quran, satu sama lain saling menjelaskan, saling menerangkan, saling mensyarahkan. Kita baca di Al-Baqarah kurang jelas, begitu baca di An-Nisa jelas. Kita baca di An-Nisa kurang jelas, begitu baca di Ali Imran jelas tentang peristiwa itu. Ya. Bukan saling bertentangan. Lau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Qur'an itu tidak datang dari Allah, maka pasti terdapat perselisihan yang banyak sekali. Tidak ada. Tidak ada satupun perselisihan dalam Al-Qur'an. Ingat 4 kaidah. Tidak mungkin ayat bertentangan dengan ayat. 2. Tidak mungkin hadis bertentangan dengan hadis yang sahih ya. 3. Tidak mungkin ayat bertentangan dengan hadis. 4. Tidak mungkin ayat atau hadis bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu dari Allah. Mana mungkin sama-sama datang dari Allah bertentangan. Ilmu pengetahuan ya. Bukan teori. Kalau teori belum tentu benar. Bumi ini bulat, bumi ini datar, kan teori. Belum tentu benar. Ya. Yang pasti benar. Yang sudah diyakini oleh para ilmuwan itu sepakat benar. Api itu pasti panas, es itu pasti dingin. Air itu di suhu 100 derajat pasti mendidih. Di suhu 0 derajat pasti membeku dan seterusnya. Ini tidak mungkin bertentangan dengan ayat, tidak mungkin bertentangan dengan hadis. Kenapa? Karena kan semuanya datang dari Allah. Masa sama-sama dari Allah bertentangan? Kalau yang satu dari Allah, yang satu dari akal kita, ah bisa itu bertentangan. Ya. Yeah. Yang satu datang dari Allah, yang ini datang dari setan, iblis, ya bertentangan. Pasti bertentangan. Ya. Yeah. Kan tidak ada kehendak Allah yang juga kehendak setan. Kehendak Allah pasti bukan kehendak setan. Kehendak setan pasti bukan kehendak Allah. Maka sunnah bagi kita menisbatkan keburukan itu kepada setan. Kepada setan. Ingat temannya Nabi Yusuf yang ada di penjara. Satu penjara dengan Nabi Yusuf. Ketika akan dibebaskan. Setelah bermimpi itu. Memerah anggur. Nabi Yusuf mengartikan mimpi itu. Bahwa sebentar lagi engkau akan dibebaskan. Yang satu lagi bermimpi. Memanggul roti, ya, roti itu dia taruh di atas kepalanya. Lalu roti itu dimakan oleh burung-burung besar. Apa takwilnya? Engkau akan dihukum mati dan kepalamu dan dibuang bangkainya dan kepalamu dimakan burung-burung bangkai. Dua-duanya menjadi kenyataan. Ya. Yeah. Takwil mimpi yang datang dari Allah tentunya. Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berpesan kepada yang dibebaskan ini, yang akan dibebaskan ini. Kalau engkau dibebaskan, jangan lupa ceritakan tentang diriku kepada raja. Lupa. Kemudian si raja bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Dalam mimpinya raja itu juga bermimpi melihat tangkai-tangkai gandum yang gemuk dan yang kurus, yang kering. Tidak ada yang bisa menakwil mimpi ini. Orang tadi yang sudah dibebaskan tadi ingat, baru ingat. Oh iya, ada Yusuf yang menakwilkan mimpi pas. Karena temannya memang betul mati, dihukum mati. Dan bangkainya dibuang. Dan tentu dijadikan mangsa oleh burung-burung bangkai. Nah, sementara aku dibebaskan persis seperti takwilnya. Maka baru dia cerita. Lalu dia mendatangi Nabi Yusuf dan dia mengatakan, tidak ada yang membuat aku lupa kecuali syaitan. Nah, ini sunnah. Ucapan sunnah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Ucapan yang hak. Bahwa ketika orang lupa, itu yang bikin lupa siapa? Setan. Ya. Yeah. Maka kita nisbatkan keburukan itu kepada setan. Ketika kita emosi, ketika kita melampiaskan nafsu syahwat kita yang haram, ketika kita mengeluarkan cacian makian, ketika kita berbuat salah apapun, maka sunnah kita nisbatkan itu kepada setan. Berarti ngikutin setan, ngikutin salah, setan salah apa benar? Ya salah, ya. Jadi jangan berkilah seperti Yahudi. Ini semua setan ya, bukan saya ya. Jangan nyalain saya ya, nyalain setan ya. Ya tentu bukan begitu, ya. Ya dia salah kenapa setan diikuti. Ya. Tadi saya ngamuk, tadi saya pukulin orang-orang. Ini semua setan, ya, bukan saya. Lalu nyalain setan begitu? Ya enggak bisa seperti itu ya, dia salah. Karena dia mengikuti setan. Karena setan itu tidak ada apanya. Masih ingat? Kalau malaikat kan jelas tuh. Ada Jibril, ada Mikail, ada zatnya. Kalau manusia kan jelas tuh. Ada Adam, ada Idris, ada Rasulullah, ada Abu Jahal, Abu Lahab, ada zatnya. Kalau jin jelas tuh. Ya, ada Ifrit, ada Iblis, ada zatnya. Kalau setan? Setan enggak ada zatnya. Setan enggak ada zatnya. Setan itu cuman sifat. Cuman sifat yang kadang menempel pada diri manusia, kadang menempel pada diri jin, minal jinnati wan nas. Ya. Maka simbol keburukan adalah setan. Maka semua keburukan sunnah dinisbatkan kepada setan. Oleh karena itu yang baik-baik enggak boleh dinamakan setan. Walaupun sambel. Ya, sambel pedes ya kan baik, kan bisa nikmat, bisa bikin kita nikmat, bisa bikin kita nafsu makan. Boleh kasih nama setan? Ya enggak boleh lah. Setan itu, iblis itu simbol keburukan. Tidak boleh dipakai nama itu. Haram. Ya. Yeah. Kalau dipakai untuk keburukan boleh. Boleh. Boleh. Misalnya komplek pelacuran disebut sebagai rumah setan. Nah, boleh tuh, ya. Jadi jangan ditulis yang banyak orang enggak tahu ya. Misalnya tempat prostitusi. Ya jangan. Tulis saja tempat setan. Ya. Insya Allah yang mau tulisan sunnah besar-besar itu. Ya kan? Kan sepertinya ada usul seperti itu dulu dari ya walaupun enggak baik juga karena membolehkan ya. Tapi ketika ditulis dengan besar-besar harus ditulis bahwa ini adalah rumah setan, enggak salah. Ya, memang di dalamnya setan luar biasa. Perzinahan kan wajib kita nisbatkan kepada setan. Perzinahan, pelacuran, perjudian, mabuk. Ini boleh, bahkan sunnah, bahkan baik, bahkan harus dinisbatkan kepada setan. Ya. Saya kira akan banyak manfaatnya itu ya. Orang yang mau coba-coba iseng-iseng gitu ya, datang begitu ngelihat rumah setan, saya kira mudah-mudahan dia akan membatalkan niatnya ya kan. Tempat ini tempat setan gitu ya. Dan sunnah itu memang betul tempat setan. Orang kok ini orang masuk setan? Ya iya, setan orang yang di dalamnya ada setannya. Tadi sudah kita bahas kan, memang setan itu tidak berbentuk, tidak ada zatnya. Setan itu menempel pada diri manusia dan menempel pada diri jin. Nah, wa may yaksib khati'atan aw isman, barang siapa yang mengusahakan sebuah kesalahan atau dosa, thumma yarmi bihi bari'an, kemudian kesalahan itu, dosa itu dia tuduhkan kepada orang lain. Dengan caranya, dengan kelihaiannya, dengan siasahnya, dengan kelicikannya, dia bisa. Dan itu banyak sekali. Terutama di negeri-negeri yang terkena subhat Yahudi, ini luar biasa. Jujur, amanah, gak macam-macam, tapi masuk penjara. Sementara yang jahat luar biasa, penipu ulung, dia tidak bisa ditangkap. Ini ayat ini menceritakan ini. Karena apa? Kelihaian dia. Ini masih ada hubungannya dengan ayat kemarin, ya kan? Ketika Nabi memutuskan perkara, dan ternyata putusan yang diambil oleh Nabi tidak tepat. Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Yang tidak berhak diberi hak, yang berhak malah diambil haknya. Mungkinkah? Mungkin. Itu kan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari situ kita tahu bahwa Nabi itu memutuskan perkara antara manusia itu tidak pakai wahyu. Yang pakai wahyu itu untuk menentukan ini halal, ini haram, ini hak, ini batil. Cara sholat begini, cara wudu begini, manasik haji begini, ini semuanya wahyu. Apa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat, begini begitu, surga, neraka, adab kubur, itu semuanya wahyu. Tetapi ketika Nabi berhadapan dengan dua orang, yang satu mengaku pemilik tanah itu, dua-duanya mengaku pemilik tanah itu, ini Nabi putuskan tidak dengan wahyu. Tidak pernah Nabi mengatakan, tunggu sampai datang Jibril kepadaku, membawa keputusan sebetulnya tanah ini milik siapa? Milik A apa milik si B? Enggak ada begitu. Tapi pakai bukti, pakai saksi, pakai dialog, pakai tanya jawab. Seperti para hakim hari ini. Disinilah maka para hakim mencontoh Nabi. Harus pakai apa? Yang mendakwa harus pakai bukti. Harus pakai apa yang didakwa? Pakai sumpah. Ini aturan bisa dijalankan oleh para hakim hari ini. Kalau Rasulullah SAW memutuskan perkara itu semuanya pakai wahyu, yang salah siapa, yang benar siapa, pakai wahyu, tentu para hakim hari ini kelabakan. Gak bisa mencontoh Nabi. Sudah tidak ada wahyu lagi, kan? Ini menunjukkan bahwa beliau betul-betul Nabi. Beliau betul-betul Rasul. Yang dengan beliau, insyaAllah ta'ala, para hakim, para guru, para murid, para dosen, para suami, para istri, para ustadz, para jamaah, semuanya bisa mengambil contoh dari beliau. Barang siapa yang melakukan kesalahan, dosa, lalu dia tuduhkan kepada orang lain dengan kelicikannya, dengan kelihaiannya, faqadih tamala buhtanan, berarti dia telah membuat kebohongan, wa ismam mubina, dan dosa yang nyata, ancaman dari Allah untuk orang-orang yang membuat kebohongan dosa sehingga dia selamat dari kejahatannya, selamat dari hukuman. Walaula fadlullahi 'alaika, ini ayat terakhir 113. Seandainya bukan karena karunia Allah kepadamu, karunia dan rahmat Allah kepadamu, lahammat ta'ifatum minhum ayyudilluka, maka banyak kelompok dari mereka yang akan menyesatkan engkau. Jadi kalau bukan karena Allah, bukan karena perlindungan dari Allah, beliau bisa sesat, disesatkan oleh orang-orang itu. Ya. Belum lama kita bahas, beliau hampir saja mau mengiyakan keinginan Umayyah dan teman-temannya pembesar Quraisy untuk membikin waktu khusus untuk mendakwai bangsawan Quraisy itu. Dipisah waktunya, tempatnya dari siapa? Dari orang-orang miskin. Bilal, Khabbab bin Arad, Ibnu Mas'ud, orang-orang miskin. Pembesar-pembesar Quraisy itu ingin dengar dakwah Nabi, ceramah Nabi, tapi enggak mau bercampur dengan orang-orang miskin, para budak itu. Maka tolong siapkan waktu khusus, tempat khusus untuk kami mendengarkan dakwahmu. Hampir-hampir Nabi mau mengiyakan. Turunlah surat Al-Kahfi itu. Wala ta'du aynaka anhum. Jangan engkau palingkan matamu dari mereka, orang-orang miskin, budak yang memang datang untuk mengambil manfaat, untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan ikuti orang-orang yang hatinya telah kami palingkan itu. Nah, di sini Nabi ditegur. Ketika mau mengiyakan ajakan orang-orang kaya, para bangsawan, ada tempat khusus, ada waktu khusus memberikan ceramahnya, pengajiannya, ilmunya. Oleh karena itu haram membikin majelis khusus. Khusus orang kaya, khusus para pejabat, khusus para artis, haram. Adapun khusus para pelajar, boleh. Khusus para pelajar, boleh. Ya, itu menjadi kebiasaan salaf. Ya. Khusus majelis khusus hadis, majelis khusus lughah, bisa. Adapun kekhususan itu ditinjau dari segi kekayaan, kepangkatan, bangsawan, tidak boleh, haram. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ditegur. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Mereka tidak menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Jadi mereka tidak sanggup menyesatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya menyesatkan diri mereka sendiri. Wa ma yadurrunaka min syai'. Dan mereka tidak akan memudaratkan engkau sedikit pun. Wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah turunkan kepada engkau Al-Kitab dan Al-Hikmah. Apa kira-kira Al-Hikmah? Al-Kitab dan Al-Hikmah. Apa kira-kira Al-Hikmah? Apalagi kalau bukan sunnah. Kan Al-Kitab dan sunnah. Al-Kitab dan sunnah. Berarti Al-Hikmah adalah sunnah. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ajaklah manusia, berdakwahlah kepada manusia untuk taat kepada Allah dengan hikmah. Sering diterjemahkan dengan bijaksana. Kalau mengatakan ini bid'ah, ini syirik, itu namanya kurang bijaksana. Ini salah. Karena hikmah adalah, apa tadi? Sunnah. Maka berdakwahlah, ajaklah manusia untuk taat kepada Allah dengan sunnah. Sunnahnya gimana? Sunnahnya makan gimana? Sunnahnya wudu gimana? Sunnahnya dakwah gimana? Sunnahnya mengundang orang gimana? Dan seterusnya, dan seterusnya. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan Allah mengajarkan kepada engkau ya Muhammad apa yang engkau belum tahu. Berarti seluruh ilmu Rasul dari siapa? Dari Allah. Tidak ada yang bukan dari Allah. Rasul nambah ilmu sendiri, baca-baca Taurat, Injil, atau memerintahkan sebagian sahabat untuk membacakan Taurat dan Injil agar ilmu Nabi bertambah selain wahyu dari Jibril. Apa dipadukan? Betul? Tidak. Tidak. Tidak ada selembar kitab selain Al-Quran yang pernah beliau baca. Tidak ada satu guru yang pernah mengajarkan ilmu kepada beliau. Jadi beliau tidak tahu apa-apa, tidak pernah baca apa-apa, karena memang tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tidak pernah punya seorang guru pun. Guru beliau adalah Jibril dari Allah Rabbul Alamin. Seluruh ilmu beliau adalah dari Allah. Tidak mungkin salah. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan sungguh keutamaan Allah itu, karunia Allah kepadamu itu 'azim. Besar. Tidak terkira, tidak bisa, tidak terhingga. Tidak bisa dibatasi karunia Allah itu. Walau kanat dzunubuhu a'dhamu minas samawati wal ardi wal jibal. Di sini disebutkan dosa yang lebih besar dari langit, lebih besar dari bumi, lebih besar dari gunung. Diampuni oleh Allah? Diampuni apa tidak? Diampuni. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Inilah Allah Maha Pengampun. Bandingkan dengan raja, bandingkan dengan atasan, bandingkan dengan pemilik perusahaan. Berapa banyak dari mereka yang sudah tidak mengampuni lagi, dipecat, dibunuh karena sebuah kesalahan. Allah tidak. Sebesar apapun kesalahan itu, dosa yang paling Allah benci yaitu syirik, Allah akan mengampuni kalau bertaubat. Ada kisah dari Abdullah. Ketika disebut Abdullah, siapa? Kan Abdullah banyak kan? Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Abdullah. Ya kan? Ada Abdullah bin Abdullah. Biasanya kalau disebut Abdullah saja siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kalau Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas. Abbasnya di bawah. Kalau Abdullah bin Umar, Ibnu Umar. Umarnya di bawah. Tapi kalau Abdullah saja, umumnya para imam yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Terkenal dengan Abadilah. Anak-anak sahabat atau sahabat kecil yang bernama Abdullah kan banyak sekali. Seratusan kira-kira. Itu terkenal dengan Abadillah, Abdullah, Abdullah, jamak dari Abdullah. Itu terjadi setelah Nabi bersabda bahwa sebaik-baik nama adalah Abdullah Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud menceritakan, "Kana banu Israel idza asaba ahaduhum dhanban." Dulu Bani Israel, Yahudi, kalau berbuat dosa, asbaha qad kutiba kafaratu dhalika dzam ala babihi. Jadi malam berbuat dosa, berzina misalnya, atau minum khamar misalnya, atau berjudi misalnya, pagi-pagi di depan pintu ada tulisan. Ya. ada tulisan untuk menebus dosa itu. Gitu. Apa suruh puasa? Apa suruh sedekah? Apa suruh sholat? Ada di situ. Malam berbuat dosa, pagi-paginya ada kifarat di depan pintu itu. Ini Bani Israil. Wa idza asabal baulu syai'an minhu, apabila kain mereka, baju mereka, karpet mereka terkena kencing, maka qaraduhu bil miqrat. Karpet tersebut, baju tersebut, kain tersebut harus digunting, dibuang. Gitu. Ini Bani Israil. Faqala rajul, ada seseorang yang berkata di hadapan Abdullah. Ini kan yang menceritakan ini kan Ibnu Mas'ud, Abdullah. Ada orang seperti ini aja kalangan tabi'in ini mengatakan, laqad atamnahu Bani Israil khairan. Sungguh Allah telah memberikan kebaikan kepada Bani Israil, ya kan? Dosa paginya diampuni. Dosa paginya diampuni, tinggal bayar kifarat saja. Enak kan? Sedekah, apa puasa, apa salat, apa-apa, kan enak. Diampuni. Gitu ya. Faqala Abdullah. Ucapan dia dibantah oleh Abdullah. Enggak. Abdullah mengatakan, ma atakumullahu khairan mimma atahum. Apa yang Allah berikan kepada kita semua ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka siapa? Bani Israel. Yang Allah berikan kepada kita jauh lebih baik daripada yang Allah berikan kepada Bani Israel. Apa? Apa? Ayat tadi. Ayat yang wa may ya'mal su'an tadi, 110 ya. 110, lebih baik. Lebih baik. Ya. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillah. Jadi enggak usah pakai kifarat-kifaratan. Kalau Yahudi masih harus pakai kifarat. Masih harus pakai denda untuk diampuni dosanya. Nah, kita kaum muslimin, kata Ibnu Mas'ud, enggak usah. Enggak usah pakai denda-dendaan, kifarat-kifaratan, bahwa ada kifarat itu hal-hal tertentu. Misalnya berjima dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Ya kan? Melanggar sumpah, melanggar nazar. Apalagi memakai pakaian yang berjahit saat ihram. Nah, tidak banyak. Tidak banyak. Adapun berzina, minum khamr, berjudi, tidak sholat dan seterusnya, enggak ada. Enggak ada kifarat kan? Cukup dengan istighfar. Mana yang lebih ringan? Tentu kita lebih ringan. Lebih baik. Dan begitulah. Tidak ada pemberian Allah kepada Bani Israel. Pemberian Allah kepada kaum Ad. Pemberian Allah kepada kaum Samud. Pemberian Allah kebaikan-kebaikan kepada umat-umat terdahulu tidak ada. Kecuali Allah berikan yang lebih baik kepada umat ini. Ya, ghanimah rampasan perang misalnya. Tentang syafaat misalnya. Tentang ar-ru'ab, rasa minder yang Allah, rasa takut yang Allah timpakan di hati orang-orang kufar yang akan berperang melawan kita kaum muslimin. Ini tidak Allah berikan kecuali kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini banyak. Ayat seperti ini banyak. Di antaranya walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang-orang yang berbuat, apabila berbuat keji, mendolimi diri mereka sendiri, lalu ingat Allah, lalu beristighfar kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosanya. Ini yang pertama. Yang kedua, ja'alal ma'a lakum tahuran. Allah menjadikan air sebagai zat untuk bersuci, mensucikan. Jadi kalau kain, karpet, baju terkena najis, tidak usah digunting, dibuang, tapi cukup dengan dicuci. Hilang apanya? Hilang berapa? 3. Bau, rasa, warna. Launuhu wa ta'muhu wa rihuhu. Ya. Ini jauh lebih baik. Ada kisah lain dari Hubaib bin Abi Thabit. Ja'at imra'atun ila Abdillah ibn Mughaffal. Datang seorang wanita kepada Abdullah bin Mughaffal. Siapa? Abdullah bin Mughaffal. Salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang wanita kepada Abdullah bin Mughaffal. Fasa'alathu an imra'atin fajrat fahabalat. Wanita ini bertanya kepada Abdullah bin Mughaffal tentang seorang wanita. Mungkin dirinya atau mungkin orang lain. Wanita ini bertanya kepada Abdullah bin Mughaffal, ada seorang wanita yang berbuat keji, zina, lalu hamil. Falamma waladat, ketika dia, wanita tersebut melahirkan, qatalat waladaha, karena malu untuk menutupi aibnya, anak yang baru saja dia lahirkan, dia bunuh. Sudah zina, membunuh, bertambah-tambah. Zina dosa yang sangat besar. Kalau dia sudah bersuami, pasti mati. Kan dihukum rajam. Ya kan? Orang yang sudah bersuami atau beristri, pernah nikah, kok berzina, maka harus mati. Direjamkan mati. Ya. Tentu kalau tegak hukum Islam. Kalau tidak, ya tidak boleh dibunuh oleh selain Amirul Mukminin. Malah bagaimana wanita seperti ini? Dia bertanya. Gimana nasibnya? Gimana dosanya? Gimana keadaannya? Dijawab oleh Abdullah bin Mughaffal, lahanna, dia masuk neraka. Bolehkah ucapan itu diucapkan? Boleh, karena wanitanya itu tidak disebut. Yang tidak boleh, si Fulana misalnya ya. Disebut namanya Fulana, Zainab misalnya. Lalu mengatakan Zainab masuk neraka, ini enggak boleh. Enggak boleh. Kan nyebut nama. Kalau tidak menyebut nama, boleh. Ada orang berzina, habis itu dia membunuh. Di mana dia? Dia di neraka. Boleh. Ya. Tentu dengan tambahan kecuali dia diampuni oleh Allah. Gitu. Yang tidak boleh menyebut nama. Kalau menyebut nama tidak boleh. Fansarafat wahiya tabki. Lalu wanita ini pergi dan menangis sedih. Mungkin dirinya yang berzina itu, yang membunuh bayinya itu. Mungkin juga teman dekatnya. Mungkin juga anaknya. kita tidak boleh memastikan kan. Fada'aha, lalu Abdullah bin Mughafal memanggil anak wanita ini. Sebentar, ya, jangan pergi dulu. Ma'ara amroki illa ahada amroin. Ini sepertinya Abdullah mengetahui bahwa pelakunya adalah wanita itu sendiri. Maka Abdullah bin Mughafal mengatakan, aku melihat engkau masuk dalam salah satu dari dua hal ini. Apa? Ayat tadi. Ya. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu summa yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Ya. Berdosa masuk neraka diazab atau istighfar. Tinggal pilih. Apa mau diazab atau mau diampuni? Tentu milih diampuni. Ya, ketika ingin diampuni maka yastaghfirillah. Beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Niscaya dia akan mendapati Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Famasahat ainaha thumma madat. Lalu wanita ini mengusap air matanya lalu pergi. Ya. Zahirnya dia sendiri. Ma min muslimin yadhnabu dhanban. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang muslim yang berbuat dosa, thumma yatawaddu, kemudian dia berwudu. Fayusalli raka'atain, lalu salat dua rakaat. Zahirnya ini salat taubat. Zahirnya ya. Tetapi mencukupi salat apapun, mungkin tahiyatul masjid bisa. Mungkin salat sunat wudu bisa. Karena kan barang siapa yang berbuat dosa lalu dia berwudu lalu salat dua rakaat. Apapun. Thumma yastaghfirullah, lalu dia mohon ampun kepada Allah lidzalika dzam, atas dosa tadi. Illa ghufira lahu, Allah pasti akan mengampuni dia. Ya. Sebagian ulama memaknai hadis seperti ini dan hadis-hadis yang semakna dengan adanya salat taubat. Tetapi sekali lagi tidak ada syarat di sini. Salat apapun yang penting dua rakaat, sama dengan salat tahiyatul masjid. Kan hadisnya jangan kalian duduk di masjid sebelum apa? Sebelum salat tahiyatul masjid apa sebelum salat dua rakaat? Sebelum salat dua rakaat apapun. Bagaimana 3 rakaat, 4 rakaat? Ya tentu lebih baik. Gitu ya. Maksudnya 3 rakaat salat maghrib, 4 rakaat salat duhur. Gitu ya. 1 rakaat enggak cukup. Gitu ya. Maka kemarin kita bahas, kita masuk masjid jam 4 kurang mau salat subuh. Belum adzan. Kita ingat tadi belum sholat witir. Baru tahajud, belum witir. Lalu witir 1 rakaat. Lalu witir 1 rakaat. Perlukah kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat? Perlukah? Perlu. Perlu karena belum mencukupi, kita baru sholat 1 rakaat. Gitu ya. Beda dengan kita masuk masjid sudah habis azan, kita sholat qobliyah subuh di masjid misalnya, atau sholat sunat wudu misalnya 2 rakaat kan. Perlukah sholat tahiyatul masjid lagi? Tidak perlu. Sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Karena syaratnya sholat dua rakaat sebelum duduk di masjid. Sholat dua rakaatnya apa? Apa saja. Apapun. Sudah mencukupi. Ya, ada pertanyaan? Apakah zakat yang 2,5% hanya berlaku bagi setiap ikhwan atau termasuk ahwat juga? Semua. Kan kewajiban sholat, puasa, zakat, haji, itu laki dan perempuan, ikhwan dan ahwat. Ya, uang dia tentunya, bukan uang suaminya. Kan bisa saja kan, istri punya tabungan, istri dapat warisan, istri punya usaha, punya kontrakan, 200 pintu misalnya. Tentu wajib mengeluarkan zakat. Ya, zakat uang dia. Seperti Ummu Salamah kan? Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi tentang harta dia, peninggalan dari Abu Salamah. Apakah setelah sholat sunat taubat tersebut kita istighfar? Ya, zahirnya seperti tadi kan? Hadisnya begitu kan? Berwudu, sholat dua rakaat, kemudian bertaubat. Mohon ampun kepada Allah. Ada kaidah jika keduanya bersatu maka maknanya terpisah. Jika keduanya terpisah maka maknanya satu. Apakah ada istilahnya dalam bahasa Arab? Contohnya iman Islam. Iya, idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Apabila berpisah maka berkumpul, apabila berkumpul maka berpisah. Contohnya Islam iman, mukmin muslim, Al-Qur'an sunnah, fakir miskin, albir wa taqwa. Kalau disebut satu saja mencakup dua-duanya. Mari kita berpegang pada sunnah. Mari kita berpegang pada sunnah. Al-Qur'an ikut enggak? Ikut. Ya. Si fulan miskin, otomatis fakir enggak? Iya. Si fulan fakir, otomatis miskin? Iya. Karena disebut satu saja. Tapi kalau disebut dua-duanya, sebetulnya si fulan ini miskin apa fakir? Maka miskin lain, fakir lain. Gitu ya. Maka ketika dikatakan si fulan miskin, bisa aja dia fakir. Si fulan fakir, bisa saja dia miskin. Gitu ya. Si fulan muslim, mukmin enggak? Otomatis. Si fulan mukmin, muslim enggak? Otomatis, disebut satu saja. Tapi kalau disebut si fulan muslim apa mukmin? Seperti orang Arab Badui yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qalu amanna. Mereka mengatakan kami beriman. Kata Nabi, jangan kalian katakan kami beriman. Walakin qulu aslamna. Ucapkan oleh kalian kami telah masuk Islam. Berarti Islam lain, iman lain karena disebut dua-duanya. Bolehkah sholat witir dilakukan setelah sholat isya? Boleh. Boleh. Ini dilakukan oleh Abu Hurairah atas wasiat Nabi. Dilakukan oleh Abu Bakar atas ijtihad sendiri. Dilakukan oleh Muawiyah. Adapun Umar selalu sholat witir setelah sholat tahajud. Berarti boleh dua-duanya. Witir dulu baru tidur boleh. Tidur dulu baru witir boleh. Bagaimana tentang larangan bercakap-cakap setelah sholat isya? Larangan yang tidak haram. Larangan yang tidak haram. Nabi tidak suka. Kalau haram tentu enggak ada riwayat. Nabi berbincang-bincang dengan Abu Bakar sampai larut. membicarakan tentang keadaan umat, berbincang dengan Abu Bakar. Ya, pernah itu terjadi. Kalau haram tentu enggak mungkin. Hanya Nabi, hanya tidak menjadi kebiasaan Nabi. Kebiasaan Nabi setelah sholat isya, ya sudah, enggak ada apa-apa, tidur. Kalau masih ada apa-apa, ya jangan sholat isya dulu. Walaupun tentu tidak wajib seperti itu. Apa yang harus kita lakukan apabila diri kita digibah dan difitnah oleh orang lain? Sabar lebih baik. Sabar lebih baik. Tidak usah kita membuka perdebatan. Dan itu menjadi tabungan kita. Kecuali ada yang nanya. Kecuali ada yang nanya. Ya. Kalau ada yang nanya, tentu kita jawab sesuai dengan apa yang kita ketahui. Adapun pertanyaan tentang kemaksiatan, aib, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Yeah. Sebetulnya benar enggak sih kamu ini kemarin zina? Enggak boleh, pertanyaan seperti itu enggak boleh. Ya. Yeah. Katanya kemarin malam kamu minum khamr. Enggak boleh pertanyaan itu. Kecuali oleh guru terhadap muridnya, kecuali oleh orang tua terhadap anaknya. Adapun sekedar teman, tetangga, tidak boleh ada pertanyaan seperti itu. Atau hakim. Pertanyaan hakim kepada orang yang sedang dihakimi, boleh? Adapun sekedar teman, tetangga, tidak boleh. Bagaimana menyikapi perbedaan pendapat, saling menghormati perbedaan dalam Islam itu seperti apa? Ikhtilaf itu ada dua. Tanawu dan tidak. Ada perselisihan yang berdasarkan dalil, seperti turun sujud itu dengkul dulu apa tangan dulu, dua-duanya kan ada dalil. Sholat dua rakaat itu iftiras apa tawaruk, dua-duanya ada dalil. Dan sahih. Gitu ya. Ini berbeda dengan perselisihan sholat itu pakai usoli atau tidak. Yang satu pakai dalil, yang satu tidak ada dalilnya sama sekali. Tentu ini tidak bisa dikatakan sebagai perselisihan yang saling menghormati, jangan saling menyalahkan, enggak bisa. Salah ya salah, bid'ah ya bid'ah. Bahwa para ulama itu ada perselisihan, betul sekali. Jangankan para ulama selevel Imam Syafi'i, Imam Bukhari, sampai Abu Bakar dan Umar. Perselisihan para sahabat tentang sholat asar di benteng Bani Quraidho apa di jalan, sudah kita bahas kan? Itu sahabat. Dan dua-duanya pakai dalil. Dan dalilnya sama. Gitu. Adapun orang mati itu ditahlilkan apa tidak, 3 hari, 7 hari, 40 hari, ini bukan perselisihan. Karena yang satu pakai dalil, yang satu tidak ada dalil sama sekali. Faham ya? Jadi, bisa membedakan mana khilafiyah, mana bukan, itu sudah merupakan ilmu besar. Sementara saudara-saudara kita enggak bisa membedakan. Antara turun sujud dengkul dulu apa tangan dulu, dengan antara maulid Nabi atau tidak, sama-sama perselisihan. Ini kan jauh sekali. Yang satu memang dua-duanya ada dalil, yang satu lagi sama sekali enggak ada dalilnya. Tentang maulid Nabi, tentang tahlilan, tentang usolli, tentang selawat nariyah, ini tidak ada dalil sama sekali. Sementara kaum muslimin berselisih. Lalu dibilang saling menghormati, saling memaafkan, tidak bisa seperti itu. Jadi pelajari dulu, mana perselisihan yang berdasarkan dalil, mana yang tidak. Bagi perempuan yang baru lahir, apa ada batasan minimal harus dihitan umur berapa? Tidak disebut ya, umumnya kan disegerakan. Disegerakan lebih baik. Tentu tidak menunggu sampai terlalu besar atau berbulan-bulan. Ya. disegerakan. Bolehkah solat tahajud diqada waktu duha? Memang begitu perintahnya. Kalau apa? Kalau sudah merutinkan. Jadi setiap malam itu solat malam terus. Tiba-tiba kesiangan. Maka lakukanlah di waktu duha. Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak pernah, tiba-tiba pas duha keinginan salat tahajud, ya enggaklah ya, ya salat duha saja. Kalau sudah rutin baru. Bagaimana hukum akikah untuk yang meninggal? Bid'ah. Akikah itu untuk bayi yang berusia 7 hari. Bayi yang berusia 7 hari. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti Nabi bilang 7 hari. Jangan 8 hari, jangan 9 hari, jangan 14 hari, 21 hari. Memang ada riwayat 14, 21, tapi kan dhaif. Apalagi 40 tahun, apalagi sudah meninggal. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.